Semoga kita termasuk orang yang terus-menerus gigih meningkatkan kualitas kita, kemampuan kita, karena hari demi hari masalah yang kita hadapi selalu akan ada, dan orang yang tidak meningkatkan kualitasnya, dia akan jadi korban perubahan. Semua berubah. Oleh karena itulah, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, yang sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, rugi. Dan barang siapa yang hari ini syarrun min amsihi, lebih buruk dari hari kemarin, dialah yang celaka. Wakaf Darut Tauhid, makmur dan produktif.